selamat datang. Pahlawan muda, lama ni yang kami rindukan kamu. Bertahun-tahun berderai mata, kini kita saat berjumpa pula. Dengarlah suara gegap gempita, mengiringi derap langkah prajurit. Disulap hilangkan rindu pada ibumu. Selamat datang di kota Jabu. Selamat datang, pahlawan muda. Lama ni yang kami rindukan kamu. Bertahun-tahun berderai mata, kini tiba saat berjumpa pula. Dengarlah suara